ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Jadi teriak saja anak muda. Bung Hatta berkata begini, iya benar. Ya. Sama kalau di masa Bung Karno, beliau berkata, bawa 10 anak muda, saya akan guncang dunia. Kalau sekarang bawa 1 anak muda saja, macet jalan-jalan itu. Subhanallah, ini pengalaman pribadi ya. Saya pernah macet di situ di jalan Andi Tonro. Ya. Lama saya macet. Ini sudah bukan cerita dekat ini. Sudah lama ceritanya, dari tahun 90-an. Iya. Macet, hampir setengah jam. Masya Allah, cuma 1 anak muda saja di situ. Dia pasang jalan, bakar. Iya. 30 menit. 1 orang. Jelas ya? Makanya harus diperbaiki. Kalau ingin perubahan, perbaikan, ya, kita banyak introspeksi kepada diri sendiri. Ya. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan begitu? Dan tidak akan selesai masalah. Ya, tidak akan selesai permasalahan.